من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Pembahasan terakhir adalah bahwa bil mu'minina ra'ufur rahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahim hanya terhadap orang-orang mukmin. Beliau tidak rahim terhadap orang-orang kafir. Bahkan beliau menyuruh kepada kita semua untuk tidak memberikan salam terlebih dahulu kepada orang-orang kafir. Dan jika bertemu dengan mereka, kita disuruh mempersempit jalan mereka. Artinya kalau satu jalan itu harus dipakai untuk gantian, harus ngalah salah satu, maka mereka harus ngalah, jangan kita yang ngalah. Artinya bersikap izzah di hadapan orang-orang kafir. Adapun terhadap orang-orang mukmin, kita disuruh lemah lembut. Ayatnya akhir dari surat Al-Fatihah sudah dibaca. Kemudian tentang faqul hasbiyallah, katakan Allah cukup bagiku. Ini kalimat tawakkal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat tawakkal. Kalimat tawakkal seperti ini harus diikuti dengan hati. Terserah tentunya ketika mulut kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkal, sementara hati kita penuh ketakutan, sementara kita pasrahkan nasib kita kepada selain Allah, hal ini terserah. Dan tawakal sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin adalah setelah berusaha. Tidak disebut tawakal atau tidak sah tawakal tanpa berusaha. Usaha dulu baru tawakal. Bahkan makna tawakal itu sendiri pasrah kepada Allah setelah berusaha. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa rabbul arsyil adzim. Dialah Rabb Arsh yang Al-Adi. Ada pertanyaan di sini, siapa yang Al-Adi? Arsnya apa Rabbnya? Apa yang Adi? Rabbnya apa Arsnya? Rabbul Arshil Azim, apa Rabbul Arshil Azim? Kalau Rabbul Arshil Azim, maka yang azim adalah Rabb Allah. Kalau Rabbul Arshil Azim, maka yang azim adalah Arsh. Ada yang mengatakan namanya Al-Azim, kan namanya jenis Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir. Siapa? Tentu Allah. Mana mungkin selain Allah ada yang Azim, ada yang Ar-Rahim? Nah, jawabnya tadi, jawabnya yang sudah kita bahas. Rasul disebut Ra'uf, Rahim. Berarti bukan hanya Allah yang azim secara lafaz, bukan hanya Allah yang sami' secara lafaz, bukan hanya Allah yang basir secara lafaz. Kan bukan hanya Allah yang bisa mendengar, yang bisa melihat, yang besar, yang kaya, ya? Ada ikhwan kita yang kaya, ada teman kita yang besar. Kita semua melihat, mendengar, sama kan? Dari segi lafaz. Maka persamaan lafaz antara sifat Allah dengan sifat kita banyak, mungkin warid. Tapi persamaan dalam hakikat sebenarnya, nah ini yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Beda dalam hakikat. Adapun sama dalam hal nama banyak. Sudah kita bahas tentang surga. Ad-dhamir ya'udu 'ala Allah. Dhamir huwa kembali kepada lafaz Allah. Berarti wa huwa dan dia, maksudnya dan Allah adalah Rabb arsy yang adi. Wa Rabbul arsy ay khaliquhu. Yang dimaksud dengan Rabbul arsy artinya pencipta arsy. Maka Allah sebagai Rabb maksudnya Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, dan seterusnya. Wa idhafatu ar-rububiyyati ila al-'arsy, diidhafahkannya, disandarkannya Allah kepada arsy. Wa in kanat rububiyyatan ammatun. Padahal Allah itu Rabb segala sesuatu. Rabbus sama, Rabbul ard, Rabbul fulan, Rabbul fulan, kan begitu. Rabbnya Ka'bah, Rabbnya Makkah, Rabbnya Madinah, Rabbnya si A, Rabbnya si B, kan Allah. Kenapa di sini disebut khusus Rabbul arsy? Apa? Tashrifan lil arsy wa ta'ziman lahu. Untuk memuliakan arsy tersebut. Untuk mengagungkan, membesarkan arsy tersebut. Gitu. Bukan untuk membesarkan Allah, Allah sudah besar. Tapi untuk membesarkan arsy. Ya. Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini membesarkan Tuhan apa membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku beriman kepada Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz ini, kalimat ini membesarkan Tuhan Allah apa membesarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa si fulan ini siapa? Oh, anak menteri dia. Membesarkan menterinya apa membesarkan dia si anak? Anak. Karena kalau tidak disebut anak menteri, ya biasa saja. Ya, sama-sama tidak dikenal, tidak ada prestasinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi karena ingin dibesarkan, bawa-bawa ayahnya. Gitu ya. Nah, maka Allah tidak mengatakan dan tidak boleh kita semua mengatakan Allah Tuhannya Fir'aun, Allah Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab. Padahal Tuhannya Abu Jahal Abu Lahab, Fir'aun secara hakikat siapa? Tentu Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Tetapi mengucapkan Tuhannya Allah Tuhannya Fir'aun, Tuhannya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak boleh. Berarti membesarkan Fir'aun, membesarkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Maka yang patut dibesarkan Tuhannya kaum muslimin, Tuhannya Ka'bah, Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya Jibril, gitu. Yang memang pantas dibesarkan. Rabb Jibril, Allahumma Rabb Jibril wa Mika'il wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang patut dibesarkan. Arsy patut dibesarkan karena memang besar. Ya. Sebesar apa arsy? Sebesar apa kursi? Nanti akan dibahas. Kursi Allah itu apa? Arsy Allah itu apa? Apakah sama arsy dengan kursi? Beda. Yang paling atas setelah Allah adalah arsy. Di bawah arsy ada kursi. Di bawah kursi ada langit ketujuh, enam, lima, terus sampai bumi. Langit dan bumi ini kecil sekali. Bukan bumi ya, langit plus bumi. Ini kecil sekali dibanding dengan kursi. Dibanding dengan kursi. Sekecil apa? Sekecil cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Cincin kecil sekali dilempar di tengah-tengah padang pasir. Apa itu cincin? Langit dan bumi. Apa pada pasir yang sangat luas itu? Kursi. Yeah. Yang diselidiki oleh para ilmuwan hari ini baru langit pertama. Belum sampai langit kedua, ketiga, apalagi ketujuh. Apalagi kursi. Yeah. Apalagi kursi. Yeah. Maka jangan buru-buru mengatakan para ilmuwan tidak ada apa-apa di atas langit itu, blok. Enggak ada pembatas. Tentu ini menyalahi hadis sahih Bukhari Muslim. Wa Nabi bersama Jibril ketika masuk berpindah dari langit pertama menuju langit kedua, apa yang dilakukan oleh Jibril? Iya, mengetok pintu dengan mengucapkan salam lalu ditanya, siapa ini? Dijawab, Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Ya, berarti ada pintu. Lalu dibukakan, lalu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya, langit ke 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kursi. Ya. Nah, sekarang seberapa besar kursi dibanding dengan arsy? Yang tadi disebutkan, kursi itu seperti padang pasir yang sangat luas, langit plus bumi seperti cincin. Kursi dibanding dengan arsy seperti itu pula. Kursi itu seperti cincin dilempar di tengah padang pasir. Yang cincin itu adalah kursi, padang pasir yang sangat luas itu arsy. Kita tidak bisa membayangkan betapa besar arsy Allah, apalagi Allah sendiri. Ya. Dan disitulah Allah berada bersemayam di atas arsy. Seperti apa cara bersemayamnya dan seterusnya, Allah alam, haram bagi kita mentakwilnya, mentaktilnya, mentakwidnya. Wajib bagi kita mengimaninya. Dan tidak ada apapun di atas Allah. Tidak ada apapun di atas Allah. Allah berada di tempat paling atas. Itulah makna dari Al-Dhahir. Jadi dinisbatkannya arsy kepada Rabb itu untuk tasyrifan, ta'ziman. Wa munasabatu tawakkuli li qawlihi rabbul arsyil 'adzim. dan munasabah, kesesuaian, tawakal dengan Rabbul Arsyil Adib. Kenapa bertawakal dan disebut Rabbul Arsyil Adib? Kata beliau, li'anna man kana fawqa kulli syai'in wala syai'a fawqahu fa'innahu la ahada la yaghlibuhu fahuwa jadirun bi'ayyi yutawakkal alaihi wahda. Karena zat yang berada di atas segala sesuatu dan tidak ada satupun yang berada di atas dia, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkan dia, maka zat yang seperti ini yang pantas untuk ditawakali. Pantas dan sangat pantas sekali. Kita merasa aman, merasa tenteram, karena di belakang kita yang membela kita seorang jenderal, seorang menteri, apalagi presiden, merasa tenang sekali. Ya, tentu jauh lebih tenang, lebih aman, lebih menentangkan ketika kita berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin yang menguasai segala sesuatu. Maka orang yang paling pandai, paling cerdas adalah orang yang pasrah kepada Allah, zat yang maha segalanya. Adapun orang yang pasrah kepada selain Allah, sebesar apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, maka ada kelemahan. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, betul-betul aman. InsyaAllah. Wa qawluhu al-'arsh, lafaz al-'arsh, tentang al-'arsh ini akidah yang sangat besar. Akidah para nabi dan rasul bahwa Allah bersemayam di arsh. Tidak ada satupun nabi di antara sekian ribu nabi, tidak ada satu sahabat, satu imam di antara ratusan ribu imam yang mengatakan Allah tidak bersemayam di arsh, yang tidak mengatakan Allah bersemayam di arsh. Semuanya mengatakan Allah bersemayam di arsh sepanjang zaman. Ya, baru abad ketiga atau awal-awal abad keempat baru mulai ada pembahasan. Sebelumnya tidak dibahas. Sepakat mutlak ijma' bahwa Allah bersemayam di arsy dengan segenap keagungan dan kemuliaannya. Muncul ilmu filsafat, masuk ilmu filsafat ke negeri Muslim, mulai dibahas. Sampai hari ini tidak jarang dari tokoh-tokoh kita mengatakan Allah berada di mana-mana, berarti bukan di satu tempat. Ya, ya tentu berarti secara langsung atau tidak langsung dia menolak bahwa Allah bersemayam di arsy. Menolak 7 ayat, menolak puluhan dalil hadis bahwa Allah betul-betul bersemayam di fasarahu ba'dun nas bil kursi. Sebagian manusia, tidak disebutkan ulama di sini karena tidak ada ulama. Tidak ada ulama yang menafsirkan seperti ini. Sebagian manusia menafsirkan arasy itu dengan kursi. Jelas ini tafsiran yang keliru. Karena arasy, kursi. Jauh perbedaannya. Jauh besarnya dibanding arsy. Kursi sebesar apa tadi? Cincin. Jauh sekali. Maka arsy bukan kursi. Ya. Thumma fassaru al-kursiyya bil-'ilm. Kemudian mereka, sebagian manusia ini, menafsirkan kursi dengan ilmu. Kursi itu ilmu. Arsy itu kursi, kursi itu ilmu, ilmu Allah. Gitu. Jelas, ini pun pasti. Kursi ya kursi, ilmu ya ilmu. Kalau ada serangan dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang menukil dari Nabi bahwa kursi itu ilmu, tentu kita terima. Kalau tidak ada, bagaimana? Bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang gaib sementara itu bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hina idzin la yakunu hunaka kursiyyun wal 'arsy. Dengan demikian maka tidak ada kursi, tidak ada arsy. Ya. Arsy itu kursi, kursi itu ilmu. Berarti enggak ada kursi Allah, enggak ada arsy Allah, yang ada ilmu. Ta'wil, tahrif. Bahkan mengandung arti ta'til. Ya. Ini kelakuan Yahudi. Yang pertama mengajarkan tahrif itu Yahudi. Sunnah tahrif sunnahnya orang Yahudi. Apa kata Yahudi ketika Nabi Musa atas perintah Allah menyuruh mereka masuk Palestina dengan mengucapkan hitta, hitta, hitta. Dibelesetkan oleh orang-orang Yahudi menjadi hinta, hinta. Ada huruf nun di situ. Ini kelakuan Yahudi. Dipelesetkan. Nah, orang yang mempelesetkan istawa dengan istaula, ini mengikuti sunnahnya orang-orang Yahudi. Kaum Asy'ariyah menafsirkan istawa bersemayam dengan istaula menguasai. Yeah. Mereka tidak mau mengucapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah bertempat tinggal di atas arsy. Mereka tidak mau. Entah alasan apa mereka tidak mau. Ya, sedangkan Allah sendiri mau, Rasulullah mau, para sahabat mau, para imamatul arba'ah mau. Atas dasar apa kaum Asy'ariyah ini tidak mau mengucapkan kalau Allah bertempat di satu tempat yaitu arsy? Nah, maka istawa yang jelas-jelas artinya itu bersemayam ditahrif menjadi istaula menguasai. Ya, jelas ini tahrif. Dan ahlul lughah, ahlul ilmu lughah ketika terpengaruh manhajnya dengan madhab Asy'ariyah, maka ilmunya ikut terpengaruh. Ya. Ada seorang imam, imam besar ahlul lughah, tapi manhajnya Asy'ariyah. Bikin kamus besar, kamus yang sangat besar. Nah, di situ disebut istawa ay istaula. Lihat, orang kalau manhajnya sudah rusak, maka ilmunya ikut rusak. Ya, padahal imam besar ahlul lughah, tapi karena manhajnya keliru, ikut keliru. Maka manhaj sesuatu yang sangat besar. Ada orang tidak dalam ilmunya, tidak kuat hafalannya, biasa-biasa saja, tapi dia dituntun dengan manhaj yang hak, maka keyakinannya benar, ucapannya benar, walaupun tidak banyak hafalannya. Nah, inilah betapa pentingnya manhaj. Yang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, apakah semuanya cerdas, kuat hafalannya dan seterusnya? Tidak. Di antara mereka ada yang budak, di antara mereka ada yang pembantu, di antara mereka ada orang seperti Mughis, Barirah, orang-orang kecil. Tetapi ditarbiyah oleh Nabi dengan manhaj yang haqqin. Tidak masuk ke kepala mereka kecuali manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak keluar dari mulut mereka kecuali kebenaran, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh yang sangat menakjubkan tentang diri Jariyah, budak perempuan, budak perempuan yang tentunya jauh dari pendidikan, jauh dari ilmu, tetapi karena manhaj yang tersebar adalah manhaj Nabi, sampai pada budak perempuan ini Maka ketika budak ini ditanya oleh Nabi, aina Allah, dijawab fisama, dengan jawaban yang hak, jawaban yang kata Syekh Al-Albani mengalahkan jawabannya Profesor Dr. Khairu Al-Azhar. Ini dia, ini ucapan Syekh Al-Albani. Ya, Dr. Khairu Al-Azhar mengucapkan Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Dr. Al-Azhar kalah oleh budak perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Manhajnya yang hak, mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tegas, berani, mantap mengucapkan Allahu fis sama. Ya. Wa hina idzin la yakunu hunaka kursiyyun wal 'arsy. Dengan demikian, maka tidak ada kursi lagi, tidak ada 'arsy lagi. Jika 'arsy ditafsirkan kursi, dan jika kursi ditafsirkan dengan ilmu. Wa hadza at-tafsiru batil. Dan tafsir ini adalah batil. Tafsir yang batil. Tafsir yang tidak datang dari Rasul dan para sahabat tabi'in, bahkan tidak datang dari a'immatul arba'ah, batil. Was-sahihu anna al-'arsha ghairu al-kursi. Yang sahih bahwa 'arsy itu bukan kursi. 'Arsy bukan kursi. Ars sendiri, kursi sendiri. Wa anna al-kursiya ghairul ilm. Dan bahwa kursi bukan ilmu. Ilmu sendiri, kursi sendiri. Apa yang Allah katakan dan berbeda lafaznya, tentu berbeda maknanya, kecuali jika ada keterangan bahwa itu sama. Sebab jika Allah mengucapkan sesuatu, mengucapkan A, tapi yang dimaksud adalah B, kemudian Allah tidak terangkan, Rasul tidak terangkan, berarti Allah tajlis, berarti Allah menipu, kan begitu. Iya. Yeah. Kembali kepada kaidah bahasa. Kata Allah tangan, tangan. Kata Allah wajah, wajah. Jika Allah mengatakan tangan, tapi yang dimaksud kekuasaan, berarti Allah telah menipu. Iya. Yeah. Mustahil bagi Allah menipu hambanya, kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Tentang yakin diterangkan oleh Allah sendiri, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yakin yang dimaksud mati. Ada keterangan, wajib kita terima. Tapi kalau tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah, telapak kaki Allah maksudnya ini, wajah Allah maksudnya anu, mana keterangan? Kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, tentu kita terima. Kalau tidak, maka fahami sesuai dengan kaidah bahasa. Tangan ya tangan, semua orang tahu tangan itu apa. Wajah ya wajah, semua orang tahu wajah itu apa. Tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Maka pernah seorang imam ditanya tentang wa kana arsyuhu 'alal ma', arus Allah itu berada di atas air. Kan ada lafaz seperti itu, arus Allah itu berada di atas air. Ada yang bertanya, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya ya Syekh? Wa kana arsuhu 'alal ma', arus Allah itu berada di atas air, sehingga iblis ingin menyaingi arus Allah ini dengan membuat singgasana arus di atas air lautan. Maka iblis meletakkan singgasananya, arsnya di atas air, menyaingi ars Allah. Nah, ada seorang muslim bertanya kepada seorang syekh, apa maksudnya? Wa kana arsuhu 'alal ma'. Syekh ini balik bertanya, kamu tidak tahu 'ala, di atas darat. Kamu tidak tahu air? Air tahu. Ya sudah. Ars Allah di atas air, apa yang akan ditanyakan lagi? Ya, ars Allah di atas air. Ya, kalau di atas air kenapa enggak tenggelam? Nah, itu sudah lain lagi. Ini gaib. Allah bisa berbuat apa saja. Ya, sangat kecil dan sangat lemah otak kita untuk bisa sampai ke sana. Maka yang ada sami'na wa ata'na. Ya. Jangan dikiaskan keadaan Allah dengan keadaan kita. Keadaan benda-benda ketika di atas air. Wa annal kursiya ghairul 'ilm, dan bahwa kursi bukan ilmu. Ars bukan kursi, kursi bukan ilmu. Wa la yasihu tafsiruhu bil 'ilm, dan tidak sah tafsiran bahwa ars atau kursi itu adalah ilmu. Balil kursiyu min makhlukatillah al-azimah alladhi wasi'a as-samawati wal-ard. Dan bahwa kursi adalah termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang besar. Langit besar, bumi besar. Bumi yang kita injak ini tentu besar, sangat besar sekali. Langit lebih besar lagi, kursi lebih besar lagi, arus lebih besar lagi. Ini makhluk-makhluk Allah yang besar. Ya. Alladzi wasi'a as-samawati wal ardh, yang meliputi langit dan bumi. Kursi Allah ini meliputi langit dan bumi. Meliputi, ya, lu tahu lebih besar mana? Yang meliputi apa yang diliputi? Tentu jauh lebih besar yang meliputi. Ya. Yeah. Langit dan bumi tidak bisa meliputi kursi. Tapi kursi meliputi langit dan bumi. Maka jika diterjemahkan kursi Allah seluas langit dan bumi, tepat apa tidak? Tentu sangat tidak tepat. Kalau seluas berarti luasnya sama. Padahal tadi Nabi bersabda, langit dan bumi dibanding kursi seperti cincin, dibanding dengan luasnya perangkat. Wal 'arsu 'azamu wa 'azam, dan aras lebih besar lagi, lebih besar lagi. Bahkan yang terbesar, makhluk Allah yang terbesar, ars. Berselisih para ulama, apakah termasuk ars Allah yang akan hancur? Apa makhluk Allah yang akan hancur? Bahwa ars ini makhluk, bukan bagian dari khalik, sepakat para ulama. Tapi apakah ars ini akan hancur sebagaimana yang lain? Berdasarkan keumuman firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajhihi, segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Apakah termasuk arus? Berselisih para ulama. Bahkan termasuk berselisih arus dulu apa olam dulu, pena dulu apa arus dulu. Apakah Allah bersemayam di arus, habis itu Allah menciptakan makhluk pertama yaitu al-qalam, pena, atau sesuai dengan zahir lafaz Nabi bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Wallahu a'lam. Wa li hadza wasafahu bi annahu 'azimun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Allah Rabbul Alamin mensifati dirinya bahwa mensifati dia arsy itu bahwa dia 'azim. Mensifati ars bahwa ars itu adil, yaitu dengan firman-Nya wa huwa rabbul arsyil adil. Dialah Allah Rabb-nya ars yang adil. Jadi yang adil apa tadi? Iya, ars, bukan roh. Walaupun roh Allah tentu al-adil, tapi bukan di kalimat ini. Maka disebut rabbul arsyil adzim, bukan Rabbul Arsyil Azim. Wa bi annahu majid, dan bahwasanya arus Allah itu majid, mulia, terhormat, luhur, tinggi, mulia, majid. Padahal majid termasuk apa? Ayat Asmaul Husna, Abdul Majid. Tetapi majid ini disematkan pada diri arsh, sama dengan al-Adi, bahwa al-Azimi itu bagian dari Asmaul Husna, tapi di sini disematkan pada diri arsh. Begitu juga di surat Al-Buruj ini, Dzul Arsyil Majid. Arsy Allah sifati dengan Al-Majid, padahal Al-Majid itu dirinya. Ala qira'ati kasri ja, dengan qira'ah dalnya dikasrahkan. Al-Majidi mengikuti Al-Arsy, sama-sama majrur, karena sebagai mudhof ilaih, mudhofnya du. Bi annahu karimun fi qawlihi, dan bahwa arsy Allah itu karim, mulia, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Di selain arsy itu disifati dengan al-azim, al-majid, juga Al-Karim. Padahal Allah sendiri juga Al-Karim, Abdul Karim. Ya, orang disebut diberi nama yang bagus Abdul Karim. Karim Allah. Li'annahu a'zamul makhluqati allati balaghana 'ilmuha wa 'alaha li'anna Allah istawa 'alaih. Karena arsy Allah adalah makhluk terbesar yang sampai ilmunya kepada kita bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dan tentu karena Allah berada di tempat paling atas, tidak ada apapun yang berada di atas Allah, tidak ada apapun yang sejajar dengan Allah, maka yang tepat di bawah Allah yaitu arsy, maka dia paling tinggi, makhluk paling tinggi. Makhluk paling tinggi arsy, makhluk paling besar arsy. Ya. Dan di makhluk yang terbesar itulah Allah berada di situ, dengan segala kemuliaan dan keagungannya yang akal kita tidak bisa mencapai. Wa fihi dalilun ala anna kalimatal 'adim yusafu biha al makhluq. Ini merupakan dalil bahwa kalimat al-azim, kata-kata al-azim itu bisa disifatkan kepada makhluk. Jadi bukan hanya kepada Allah. Ya. Maka jika orang mengatakan fulan azim, ya, si fulan azim, boleh. Boleh. Yang dimaksud tentu si fulan, dan bukan dengan keyakinan bahwa azimnya fulan sama dengan azimnya Allah. Kenapa? Li'anna al-'arsha makhluqun. Karena arsy itu makhluk. Arsy itu makhluk disifati dengan 'aziz. Wa kadzalika ar-rahim, ar-ra'uf, al-hakim. Begitu juga lafaz-lafaz seperti ar-rahim, ar-ra'uf, al-hakim, ini semua kan asmaul husna. Tetapi sifat tersebut diucapkan pada diri makhluk, diri manusia, boleh. Sifat. Adapun nama, tidak boleh. Siapa namanya? Ar-Rahim, tidak boleh. Siapa namanya? Ar-Ra'uf, tidak boleh. Siapa namanya? Al-Hakim, tidak boleh. Harus dengan apa? I'rab. Abdul Hakim, Abdul Ra'uf, Abdul Rahim, Abdul Rahman, ya, Abdul Malik dan seterusnya. Ada abad. Tanpa abad tidak boleh. Wala yulzamu min istifakil ismaini istifakal musammayain. Ini juga dalil bahwa samanya, namanya sama, tidak otomatis zatnya sama. Isimnya sama, bukan berarti musammanya sama. Musamma itu yang dinamai, berarti zatnya. Ya, sama-sama kaya. Si A kaya, si B kaya. Apakah berarti mutlak kekayaannya? Tentu tidak. Gitu ya. Si A besar, si B besar. Apakah pasti sama besarnya? Tentu tidak. Itu sama-sama makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah. Lebih berbeda lagi. Ya. Tapi secara sifat, istilah sama. Kaya, miskin, besar, kecil. Fa idza kana al-insanu ra'ufan fala yulzamu an yakuna mithla al-khaliq. Jika dikatakan ada seorang manusia yang sifatnya ra'uf, ada seorang manusia yang ra'uf, ra'uf penyayang, penyantun, ibah hati, ini bukan berarti bahwa dia sama dengan khaliq, karena khaliq adalah ra'uf. Ya kan? Namanya saja sama. Sama ketika Allah mendengar, Allah melihat, tentu sama dengan kita. Kita juga mendengar, melihat. Allah hidup, kita hidup. Ya, Allah berkehendak, kita berkehendak. Ada yang memang tidak sama secara mutlak. Allah menghidupkan, mematikan, kita tidak bisa menghidupkan, mematikan. Ya. Tapi yang sama secara nama banyak. Hidup, mendengar, melihat, ini kan sama. Oleh karena itu, jangan ditolak Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan tentang kedua tangan Allah, wajah Allah, dengan telapak kakinya Allah menginjak jahannam. Wajib bagi kita menerimanya, ya, dengan didasari dengan kaidah bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah dalam hakikat. Adapun secara zat, secara lafaz, bisa sama. Wala takul idza kana al-insanu samian basiran aliman لازم أن يكون مثل الخالق لأن الله سميع بصير عليم. Maka jangan sekali-kali engkau mengatakan jika manusia mendengar, melihat, tahu, ini berarti dia sama dengan Khalik, sama dengan Allah, karena Allah juga mendengar, melihat, tahu, seperti tadi. Istilahnya saja yang sama, hakikatnya tidak. كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الحق. Karena adanya al-bari, adanya Allah, adanya Tuhan, Allah Rabbul Alamin, ini bukan berarti zatnya seperti zatnya makhluk. Ya. Yeah. Wa inna asma'ahu kadhalik la yustalzamu an takuna ka asma'il khalq wa hunaka furqun 'azimun baina hadha wa hadha. Begitu juga nama-nama Allah, maka ketika itu sama dengan nama makhluk seperti melihat, mendengar, rahim, ra'uf, maka tetap itu berbeda jauh sekali. Bahkan khusus Allah dan Ar-Rahman secara sifat tidak ada. Ya. Orang yang sifatnya Rahim, Rauf, banyak. Tadi sudah dibahas. Tapi orang mempunyai sifat Rahman atau Allah tidak ada. Apalagi nama, sifatnya saja tidak boleh sama. Allah. Thank you. Tapi intisari dari ucapan-ucapan Nabi kesimpulan dari ucapan-ucapan para sahabat, dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti bahwa para ulama itu mengada-ada. Ya. Maka pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini bukan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Syekh Utsaimin, tapi intisari untuk memudahkan. Ya. Karena tentu kita semua meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta pemelihara. Nah, dikasih nama itu tauhid uluhiyah. Tentu kita semua meyakini bahwa Allah satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang diharapkan, satu-satunya tempat untuk berdoa. Ini tauhid uluhiyah. Ya, tidak diberi nama, dijelaskan Nabi secara langsung seperti ini. Nah, kemudian asma wa sifat bahwa Allah lah satu-satunya zat yang boleh menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Dan Allah lah satu-satunya zat yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sifat yang seperti itu, bukan sifat yang lafadznya sama. Nah, diberi nama tauhid asma wa sifat. Yang terakhir, faqul hasbiyallah ay kafini, katakan cukup Allah bagiku. Wa hakadha yajibu أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتقلى الناس عنه لأنه قال فإن تولوا. Disunahkan bagi kita kaum muslimin untuk menyaksikan, untuk menyatakan dengan jelas bahwa seorang muslim kita semua hanya takut kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah dan seterusnya, bukan dalam rangka riya, tapi dalam rangka membesarkan kaum muslimin, dalam rangka mengecilkan kaum kafiri. Ya. Maka ketika seorang muslim dihina karena muslimnya, lalu dia marah membela diri, ini lebih kepada membela kaum muslimin, membela nama kaum muslimin. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang dicaci maki, dihina, dirondahkan, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan jelek kepada orang itu. Akhirnya doa jelek Sa'ad ini dikabulkan oleh Allah. Orang itu menjadi tua, renta, ya, alisnya hampir menutupi matanya karena saking tuanya, dan berjalan di pinggir jalan. Ya, nongkrong di pinggir jalan, godain orang-orang lewat, ya, perempuan-perempuan, dan dia mengatakan, aku terkena doanya Sa'ad. Nah, Sa'ad mendoakan jelek bukan dalam rangka membela dirinya saja, tapi membela sahabat. Karena mencaci maki sahabat adalah dosa besar, larangan yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wasalam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabat. Ya. Maka di hadapan kaum kafirin, di hadapan non muslim, kita harus besar, membesarkan diri kita dalam rangka membesarkan Islam kaum muslimin, bukan dalam rangka membesarkan pribadi kita. Ya. Maka Nabi disuruh mengucapkan faqul hasbiyallah, cukup Allah bagiku, ketika orang-orang kafir itu berpaling. Ya. وهذه الكلمة كلمة الحق تقال في الشدائد. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. كلمتين حسبنا الله. Dilanjutkan حسبنا الله ونعم الوكيل. Ini kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke api. Kalimat ini diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan bersekutu dengan orang-orang Arab, bersekutu lagi dengan orang-orang munafikin di Madinah, mau menyerang Madinah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikepung dari tiga penjuru. Yang pertama kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan, yang kedua Arab-Arab, orang-Arab Arab Badui, orang-orang sekitar Madinah, yang ketiga kaum munafikin yang ada di dalam kota Madinah. Karena bukan karena pertolongan Allah hancur, karena ada yang dari luar, ada yang dari dalam, dan tinggal menunggu saatnya. Karena utusan Abu Sufyan sudah melobi kaum munafikin di dalam Madinah, begitu juga orang-orang Arab pinggiran Badui, dan tinggal menunggu saatnya saja. Tinggal menunggu saatnya saja. Ini keadaan yang sangat sangat genting. Apa yang diucapkan oleh Nabi sama dengan apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ini dikisahkan oleh Allah dalam surah Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Orang-orang munafik mengatakan, sungguh manusia telah mempersiapkan diri untuk menyerang kalian. Manusia dimaksud Abu Sufyan. Abu Sufyan dan bala tentaranya sudah siap untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian terhadap mereka, menyerahlah. Fazadahum imana, tapi mereka justru bertambah iman. Rasul dan para sahabat justru bertambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukup Allah bagi kami, Dia sebaik-baik penolong. Inilah ucapan yang luar biasa yang keluar dari lisan Nabi diikuti oleh para sahabat, yang menunjukkan tentang ketawakalan yang sempurna dibarengi dengan usaha. Karena Nabi tidak hanya berbicara seperti ini, tapi dengan usaha. Apa? Memecah belah, mengadu domba. Berarti dalam perang boleh mengadu domba. Mengadu domba antara orang-orang munafikin di Madinah dengan Abu Sufyan. Ya, dengan mengirimkan salah utusan salah seorang sahabat untuk berbicara bohong. Berarti dalam peperangan bohong. Intinya utusan Nabi ini datang kepada Abu Sufyan untuk meragukan janji setia orang-orang munafik. Begitu juga dia datang kepada orang munafik untuk membuat ragu-ragu tentang janjinya Abu Sufyan, dengan mengatakan bahwa Abu Sufyan tidak ada masalah. Jika perang ini selesai dan dia kalah, maka dia kembali ke Mekah. Kalau kalian, kalian berhadapan dengan Rasul dan para sahabat. Kalau sampai kalian kalah, habis kalian. Jadi bikin ragu. Ya, maka dengan kecerdikan seorang sahabat ini, maka Abu Sufyan ragu. Karena sahabat ini mengatakan, oleh karena itu minta jaminan kepada Abu Sufyan. Mintalah jaminan. Ya. Nah, sebelum orang-orang munafik ini minta jaminan kepada Abu Sufyan, sahabat ini terlebih dahulu datang ke Abu Sufyan dengan mengatakan orang-orang munafik Madinah tidak setia kepada engkau. Ya, dia mungkin saja akan minta jaminan dari engkau. Ini bukti ketidaksetiaan. Ya, dan betul, tidak terlalu lama datanglah orang utusan dari orang-orang munafik ini minta jaminan kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan betul-betul ragu dengan kesepakatan awal, dan rusaklah kesepakatan mereka, dan akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah, dan akhirnya kemenangan di tangan kaum muslimin. Ya, yeah. Setelah usaha baru tamat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. bagaimana jika seseorang telah terlanjur dinamai dengan nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Rahman, Majid dan seterusnya. Ya harus diganti. Harus diganti. Penggantian nama dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa namamu? Kata Nabi. Dijawab, Wahan. Wahan itu susah, payah. Ya. Kata Nabi, bukan. Nama kamu Sahal. Ya. Langsung diganti oleh Nabi. Sahal, mudah. Ya. Maka ya sudah, habis itu mudah. Jadi nama Sahal, mudah. Ya. Tanpa upacara, tanpa bubur merah, bubur putih. Ya. Ganti nama sudah ganti, gitu aja. Satu orang tahu, orang kedua tahu, akhirnya tahu. Jadi tidak ada ritualnya. Apakah boleh seseorang dinamai Rizki? Tidak ada larangan ya. Tapi nama terbaik adalah nama-nama yang diambil dari para nabi, para sahabat, para imam, orang-orang saleh. Dan nama tidak harus ada arti. Nama tidak harus ada arti. Ibrahim artinya apa? Ada Musa, Isa artinya apa? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman artinya apa? Nama tidak harus ada arti. Dan sunat satu nama itu ya. Para nabi dan rasul, para sahabat namanya satu. Kalau dua pakai abad. Anda mempunyai sifat tergesa-gesa dalam bertindak, mengambil keputusan dan lain-lain. Bagaimana obat untuk mengatasi sifat ini? Ini bagian akhlak yang bisa dirubah. Akhlak seseorang bisa dirubah. Ketika kita tahu bahwa tergesa-gesa itu sifat yang tidak baik, ya dirubah. Ya. Tergesa-gesa jangan disamakan dengan cekatan. Ketika orang itu cekatan karena sudah bertahun-tahun melakukan sesuatu, maka terkesan cepat, beda ya, beda. Bagaimana hukum mengucapkan selamat kepada non-muslim yang merayakan hari-hari besar mereka? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ketika kita tidak meyakini terhadap perbuatan mereka, maka kita tidak boleh memberikan selamat. Ketika kita meyakini bahwa seseorang sedang melakukan kebaikan, sukses, kita kasih selamat. Ya. Dia sudah menikahkan anaknya sesuai sunnah Nabi. Kita kasih selamat karena itu perbuatan yang benar. Ya. Coba ketika teman kita melakukan bid'ah, kita kasih selamat enggak? Tentu tidak. Tentu tidak. Teman kita habis mencuri sukses, kita kasih selamat? Tentu tidak. Nah, nakalan kemudian hari-hari besar agama lain jauh lebih besar dosanya dari mencuri, dari berzina, dari minum khamr. Ketika teman kita minum khamr saja kita tidak tega mengucapkan selamat, apalagi nafalan yang dosanya jauh lebih besar dari minum khamr. Orang minum khamr masih ada harapan masuk surga. Orang yang nafalan tidak ada harapan masuk surga. Mana mungkin kita kasih selamat? Bolehkah berzikir dengan lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa terikat waktu dan tempat? Boleh, boleh. Ucapan yang baik boleh kita ucapkan kapan saja, di mana saja, di tempat-tempat yang tidak terlarang, di waktu-waktu yang tidak terlarang. Kapan saja. Dengan memahami makna tanpa dihitung. Kenapa ada pembagian tauhid menjadi tiga? Kenapa tidak menjelaskan tauhid seperti cara Rasul dan para sahabat? Karena kalau seandainya pembagian tauhid itu baik, tentu Rasul dan para sahabat telah mendahului kita. Bagaimana menjawab syubhat ini? Yang pertama, seperti yang kita bahas tadi, bahwa berapa banyak istilah kalimat yang tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, tapi kalimat itu hak. Untuk apa? Untuk memudahkan. Seperti tadi, ya, hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali yang diperintahkan. Kalimat ini kan tidak keluar dari lisan Nabi, para sahabat, tetapi akhirnya masyhur dari kalangan para ulama. Untuk apa? Untuk memudahkan. Ya. Ah, begitu juga Nabi tidak pernah bersabda bahwa pembagian tauhid dibagi tiga, satu rububiyah, dua uluhiyah, tiga asma wa sifat. Itu tidak ada. Tetapi Nabi bertauhid rububiyah, Nabi dan para sahabat bertauhid rububiyah, uluhiyah, Nabi dan para sahabat bertauhid asma wa sifat. Cuman tidak dijelaskan satu persatu seperti tadi. Ya, karena apa? Karena umumnya Rasul dan para sahabat, bukan umumnya, seluruhnya, faham dan yakin dengan tiga. Rasul dan para sahabat yakin bahwa tidak boleh ada orang yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan itu yang larang Nabi. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid asma. Ya, Nabi dan para sahabat yakin bahwa tidak mungkin ada makhluk yang sifatnya persis dengan sifat Allah. Nah, ini tauhid asma wa sifat. Bahwa tidak boleh ada orang yang beribadah kepada selain Allah, memohon, berdoa kepada selain Allah. Ini tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Kalau rububiyah enggak usah diajarkan. Abu Jahal, Abu Lahab juga bertauhid rububiyah. Tauhid rububiyah tidak bisa, belum cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Mengapa yang disebutkan dalam Al-Quran hanya wajah Allah yang tidak akan hancur di hari kiamat? Zat Allah seutuhnya apakah juga tidak hancur? Iya, iya, inilah gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa Arab dan gaya bahasa yang dipahami oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya, maka Abu Jahal Abu Lahab tidak bertanya kok wajah doang. Ya, bukan, oh berarti tangannya hancur dong. Kakinya binasa dong. Yang enggak binasa cuma wajah Allah. Ini tidak ditanyakan oleh Abu Jahal Abu Lahab. Karena dalam kaidah bahasa Arab ada lafaz-lafaz khusus yang dimaksud umum. Ada lafaz umum yang dimaksud khusus seperti tadi. Innan nasa qad jama'u lakum. Sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Kan manusia umum, tapi yang dimaksud Abu Sufyan dan bala tentaranya. Itu ada. Disebutnya umum, tapi yang dimaksud khusus. Ada juga disebut khusus seperti tadi, wajah Allah. Tidak semuanya hancur binasa kecuali wajah Allah. Yang dimaksud secara umum bahwa zat Allah secara keseluruhan tidak hancur. Ini kaidah besar. Dan ini dipakai oleh Allah dalam Al-Quran. Bolehkah kita berdoa, ya Allah, Kau yang di atas arsy, apakah termasuk syirik karena Allah dan arsy disamakan? Tidak disamakan. Memang Allah berada di atas arsy. Apakah ketika kita mengatakan Allah berada di atas arsy lalu disamakan? Tidak. Tidak. Allah bersemayam di arsy. Tidak menyamakan. Beberapa ulama tergelincir dalam tauhid asma wa sifat. Apakah memang manusia secara umum juga mudah tergelincir dalam masalah ini? Iya. Iya. Ulama sekaliber Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani sedikit tergelincir. Kalau antum baca apa yang ada di Syarah Sahih Muslim, Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, ada kalimat-kalimat beliau yang menunjukkan beliau agak tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Seperti ketika Imam Nawawi menafsirkan tentang hadis syah, hadis tentang betis Allah, beliau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat, seolah menolak kalau Allah itu punya betis. Ya, ini ketergelinciran beliau. Dan ini dibahas, ditaklik oleh Syafi'i Ba'ad, ya, dengan mengatakan awalnya memuji, ya, hari sampai hari ini belum pernah ada dua wanita yang bisa melahirkan seperti Nawawi dan Ibnu Hajar. Berarti ini kan pujian beliau terhadap dua imam besar, yang satu mensyarahkan Sahih Muslim, yang satunya lagi mensyarahkan Sahih Bukhari. Kitab yang sangat besar, syarah yang sangat besar, berisi tentang rijalul hadis, tentang matan hadis, kritik hadis dan seterusnya. Tetapi kitab ini tidak sempurna. Ada hal-hal yang kita tidak patut diam darinya. Yang dimaksud ta'liq-ta'liq tadi. Ya, ini kalimat yang adil. Tidak seperti anak-anak muda kaum Qadiyun yang mengatakan bakar Sahih Bukhari, bakar Fathul Bari, ini berlebihan. Jangan baca Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, ini berlebihan. Karena di dalam syarah Sahih Muslim, Fathul Bari, terdapat manfaat yang sangat besar, luar biasa. Ya, Syekh Mansur Hasan Salman mengatakan marojih yang terdapat di dalam Fathul Bari. Jadi ketika beliau membaca Fathul Bari, maka kitab yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini 1000 lebih. Ya. Kitab rujukannya itu 1000 judul lebih masuk dalam satu kitab, yaitu Fathul Bari. Ini merujukkan bahwa lautan ilmu ada di Fathul Bari. Tetapi bagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i, Allahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membuat satu kitab sempurna kecuali kitab Allah. Maka selain Al-Quran tidak ada yang sempurna, termasuk Fathul Bari. Kajian di Masjid Raya untuk pekan ini malam Ahad apa malam Senin? Malam Senin kali ya. Kalau menurut jadwal kan Sabtu ganjil, Ahad genap. Padahal Sabtu besok ganjil, Ahadnya juga genap. Ya. Berarti malam Ahad ada, malam Senin ada. Malam Senin saja, insya Allah. Ya. Ya, ini terakhir di sini. Satu lagi ya, satu lagi. Ya. Untuk Masjid Raya, satu lagi malam Senin. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika.